Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwan fiddin, para hadirin sekalian jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memudahkan kita dan memberikan taufik kepada kita serta inayah untuk kita selalu bisa melaksanakan beberapa hal yang Allah wajibkan atas kita, dan terlebih khusus dari itu dikala kita masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjalan di atas tuntunan as-sunnah di masa-masa yang penuh dengan fitnah. Maka sungguh kenikmatan yang besar dikala kita bisa mempertahankan diri di atas tuntunan tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh salaf dengan makna ucapannya, la adri ayyu ni'matainil a'zam ayyahdiyani lil islam fa'anqadhani minan nar aw an yahdiyani an yaj'ala fi dini hawa aw kama qol. Aku tidak tahu dua nikmat mana yang lebih besar. Apakah nikmat yang pertama dikala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadaku berupa Islam, diangkat dari kekufuran sehingga selamat dari jilatan api neraka, ataukah nikmat yang kedua dikala Allah menyelamatkan untuk aku menjadikan di dalam mengamalkan agama ini mengikuti hawa nafsu. Artinya, kita berjalan di atas petunjuk, di atas ilmu yang maurus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah nikmat yang kedua. Dikarenakan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang dia itu beramal, terkhusus amaliyah ibadah yang diniatkan sebagai taqarrub ilallah, dikala menyimpang dari jalannya Rasul, walaupun didasari dengan kesemangatan dan tujuan mencari keridhaan Allah, maka itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Man amila amalan, barang siapa yang melaksanakan atau mengamalkan amalan, nakiro fi siyaqi syarat, isim nakiro dalam konteks pembicaraan syarat, barang siapa, yufidul umum, memberikan faedah umum, amalan ibadah yang kaitannya dengan lafziyah, zikir dan doa, ataupun yang lainnya, ataukah qalbiyah, terkaitannya dengan hati berupa i'tiqad, keyakinan-keyakinan dan seterusnya, ataukah yang berkaitan dengan badaniyah, ataukah maliyah, harta benda dan seterusnya, yang itu diniatkan sebagai bentuk ibadah, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fahuwa radd, maka itu ditolak. Oleh karena itu, dikala seorang mendapatkan hidayah untuk bisa belajar ilmu agama, menimba warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini merupakan sebab-sebab untuk dia selamat, sebab-sebab untuk dia mendapatkan nikmat yang besar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya khairan, kebaikan, nakira fi siyaqi syarat, dalam hal apapun, dunia maupun akhirat, yufaqihu fiddin, jawaban syaratnya Allah akan pahamkan dia dalam agamanya. Semoga duduknya antum di malam hari ini dan seterusnya di majalisul ilm menjadi sebab Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, yang akan menyelamatkan diri-diri kita semua di dunia dan di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di malam hari ini nasta'nif, kita memulai kembali pelajaran ba'dal maghrib, di mana siogianya berdasarkan musyawarah yang telah dilaksanakan kemarin malam adalah diisi dan dimulai oleh beliau Al-Ustaz Abu Qais Ridwanul Bari hafizahullahu ta'ala. Namun dikarenakan beliau tidak berada di tempat, maka memanfaatkan waktu yang ada, kita sedikit istifadah, mengambil faedah dari apa yang dituangkan oleh beliau Al-Allamah Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm, di mana kita di malam hari ini akan mensarikan, mencuplik sebagian faedah yang ada dari pembahasan mengenai hal-hal yang hendaknya dimiliki dan diperhatikan oleh thullabul ilm. Dan ini penting, karena bukanlah jaminan orang yang dia itu duduk di majelis ilmu menjadi baik. Dan yang kedua, dikala seorang menginginkan mencari ilmu disebabkan mendengar dan mengetahui keutamaan dan janji Allah akan ahlul ilm, dia memiliki antusias, memiliki ketertarikan dan ghairah yang tinggi di awalnya, namun ternyata di tengah perjalanan syaitan menggodanya, akhirnya terputus. Demikian pula yang ketiga adalah, kadangkala seorang menyangka bahwasanya yang namanya belajar itu ada nihayahnya, ada akhir puncaknya, sehingga merasa dirinya apabila telah menyelesaikan ini dan itu sudah berhenti dalam belajar, tidak membutuhkan kepada yang lainnya, padahal Allah menyatakan wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang alim, yang lebih mengilmui lagi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita tidak menginginkan ilmu kita tidak bermanfaat, dan tidak menginginkan usaha kita mencari ilmu terputus begitu saja. Sehingga di sini mudah-mudahan apa yang akan kita baca ini bisa mengobati hal-hal yang tadi disebutkan, yakni adalah perlunya seorang talibul ilmi memiliki perhatian dikala dia belajar mencari ilmu agama agar supaya bisa continue istiqomah di atas kebaikan. Maka kita mencuplik faedah yang beliau tuliskan dalam kitabul ilm pada al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, yaitu dalam bab fawaidu mutanawwi'ah fil ilmi, beberapa faedah yang bermacam-macam di dalam pembahasan tentang ilmu. Beliau menyatakan al-faidatul ula, faedah yang pertama, la budda li talibil ilmi min mura'ati idata umur inda tulabihi li ayyi ilmin minal ulum. Kata beliau, seorang talibul ilmi harus memiliki perhatian yang sangat dengan beberapa perkara dikala dia mencari ilmu agama dari berbagai macam disiplin ilmu, dari ilmu agama. Karena kalau sudah berbicara ilmu agama itu luas. Ada ilmu Al-Quran, ada ilmu hadis, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu akidah dan seterusnya. Maka dikala dia mau masuk pada satu pembahasan spesifikasi ilmu, atau akan masuk kepada suatu pelajaran tertentu, dia harus memperhatikan beberapa perkara. Awalan yang pertama, hifdhu matnin mukhtasar fi, yaitu mau menghafal matan, yakni kitab-kitab pokok yang merupakan ringkasan daripada fan ilmu tersebut, bidang ilmu tersebut. Matan yang ringkas, beliau merinci. Fa idza kunta tatlubun nahwa fa in kunta mubtadian fala ara ahsana min matnil al-ajurumiyah. Beliau merinci, maka apabila engkau belajar ilmu nahwu dalam pembahasan lughah arabiyah, apabila engkau seorang pemula, maka kami memandang tidak ada yang lebih baik daripada matan al-ajurumiyah. Nah, ini satu contoh. Sehingga mulai latihan menghafal. Nah, kemudian wa amma fil fiqh, adapun dalam pembahasan fikih misalnya ingin masuk belajar fikih, famatnu zadil mustaqni, ini menurut pendapat beliau, yaitu seyogianya menghafalkan matan Zadul Mustaqni, yakni kitab yang beliau syarah menjadi Syarhul Mumti. Dan kitab ini banyak diperhatikan oleh para ulama, bahkan tidak satu, dua, tiga yang mensyarahnya, menerangkan kandungan kitab ini, bahkan puluhan dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengarahkan pada kitab ini dengan alasan karena li'annahu kitabun makhdum bisyuruhi wal hawasi wa tadris. Karena kitab ini adalah banyak diperhatikan para ulama, baik dengan syarah penjelasan, baik yang ringkas ataupun yang luas. Demikian pula adanya catatan-catatan kaki dari para ulama, serta banyak diajarkan oleh mereka. Nah, ini sebagai contoh. Kalau di Yaman, mereka menghafal yakni karya al-Imam Asy-Syaukani, yakni Ad-Durarul Bahiyah. Ini matan. Nah, Kenapa demikian? Karena ini kitab yang tidak condong kepada salah satu mazhab, namun dengan metode tahqiq. Nah, ini berbeda-beda. Sehingga di sini barakallahu fikum, ini sebagai misal, hendaknya dihafal. Beliau merinci kemudian, ama fil hadis samatni uddatil ahkam, adapun di dalam hadis maka hendaknya menghafal kitab Umdatul Ahkam, karya al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Di sana mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum-hukum amaliyah kita, dari ibadah sampai muamalah, dan beliau memilih dari riwayat-riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Ini dihafal. Nah, demikian pula seterusnya. Wa amma fit tauhid, adapun dalam pembahasan tauhid, famin ahsani ma qara'na matnu kitab tauhid li Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, yaitu dalam tauhid beliau menerangkan, maka di antara kitab yang paling bagus yang telah kami baca adalah kitab tauhid yang merupakan karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini ikhwan fiddin rahimanakumullah, antum alhamdulillah sekarang dalam pelajaran ini bersama Ustaz Abu Irbad Maimun hafizahullah dengan syarah Al-Mulakhas. Naam. Yang ditulis oleh beliau Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Nah, ini matannya dihafal. Dan dirinci oleh beliau dengan beberapa perincian. Yang perlu ditambahkan di sini, i'lamu rahimakumullah, ketahuilah, menghafal di sini perlu diketahui ada dua macam. Orang menghafal sehingga dia hafal, itu ada dua macam. Kata beliau, al-hifdhu yang qasimu ila qismain, menghafal itu ada dua macam. Al-qismul awal ghorizi, yang pertama adalah memang sudah Allah jadikan orang tersebut ditanamkan memang hafal sifat tabiat dia, sudah Allah memang jadikan sifat bawaan dia cerdas, sekali mendengar hafal. Bahkan sebagian a'immah kita seperti al-imam Daruqutni rahimahullah diceritakan, kalau taklim kelihatan ngantuk, namun kalau dites juara satu. Nah, namun tidak boleh dijadikan dalil. Antum bukan Imam Daruqutni. Nah, kita bukan Imam Daruqutni. Imam Daruqutni, oh, masya Allah. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau ketika diujikan kepada beliau 100 hadis yang dibolak-balik, kelihatannya gak respect. Sampai-sampai para imam itu hampir-hampir gak percaya kalau ini jabal, ini gunung hafalan. Gak respect sama sekali. Selesai 100 hadis, baru sudah selesai, sudah saya dudukkan. 1, 2, masya Allah, jabalul hifz. A'imah kita demikian. Lah ini karomah dan fadilah yang Allah berikan kepada orang tertentu. Yahibuhullahu ta'ala liman yasha, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau melihat orang seperti ini, ya sudah, itu fadlullah yu'tihi ma yasha. Namun jangan memutuskan harapan kita, karena ada jenis kedua, yaitu wal kismusani kasbi, yang kedua adalah dengan cara usaha. Hafalan yang kita berusaha, bimakna an yumarrinal insanu nafsahu alal hifz, dengan makna seorang melatih dan membiasakan dirinya untuk menghafal. Para imam kita rahimahumullahu jami'an, sebagian mengatakan, ketika aku ingin menghafal, aku baca yang akan aku hafal satu ayat 70 kali dalam sehari. Hah? Kalau tadi sekali dengar, hafal. Nah, kenapa antum gak ngambil yang ini? Kalau saya jangankan 70 kali, terus saja malah gak hafal, hafal. Yang sudah hafal hilang. Nah, kalau begitu jangan putus asa. Kenapa? Karena upaya kita sudah ibadah. Nah, ini barakallahu fikum. Ini yang harus kita tanamkan. Jadi ada kasbi. Wa yatadzakkaru ma hufiza fa idza auda fa idza awada nafsuhu tadzakkar ma hufiza sahula alaihi hifdhuhu. Dan dia selalu memudzakarah, mengulang-ulang apa yang telah dia hafal. Apabila dia biasakan dirinya untuk mengingat-ingat apa yang telah dihafal, maka akan mudah atasnya mengingat hafalannya. Ini pokok satu. Jadi seorang thalibul ilmi hendaknya memiliki apa? Hafalan. Tidak sing penting hadir, memang itu kebaikan. Sing penting mendengar, memang itu kebaikan. Nah, sing penting faham, itu kebaikan. Namun hafal juga penting. Kira-kira kalau kita sendirian, kitab kita enggak ada, mendapatkan situasi enggak ada yang menasehati, itulah hafalan yang akan mengingatkan. Oh iya ya, dalam hadis ini ingat, ingat. Ini kadangkala demikianlah, ini diantara buahnya. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Orang yang mau menghafal hadis-hadis akan kuat hujahnya. Baik hujah untuk menasehati dirinya ataupun hujah untuk membela dirinya dan meluruskan orang lain. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Ini yang pertama. Ada enam yang beliau terangkan pada kita. Sanian yang kedua, dabtuhu wa syarhuhu ala syekhin mutqin wa tahqiqu alfadhihi wa ma kana zaidan aw naqisa. Perkara yang kedua yang harus diperhatikan thalibul ilm adalah mengokohkannya dan memahamkan dengan penjelasannya di hadapan guru yang kokoh, yang mutqin, di mana akan menerangkan tentang lafadz-lafadznya diuraikan. Maksudnya apa? Maksudnya kemana? Kandungannya bagaimana? Wa makana zaidan aw naqisan. Atau mungkin hafalan kita dengan kitab yang ternyata cetakannya bukan mu'tamad, bukan standar. Oh itu ada tambahan, ini enggak masuk. Ini demikian. Nah sehingga di sini, yang kedua adalah hendaknya dia berguru. Punya guru. Tidak sekedar sudah hafal, saya sudah hafal Al-Quran, Masya Allah. Hafal hadis-hadis ummahat, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, seterusnya. Hafal mutun-mutun. Ini sekarang yang dibanggakan hizbiyin. Dengan membanggakan hafalan-hafalan. Giliran duduk di hadapan masyayikh, belajar seperti kelamaan. Apalagi kalau gurunya lupa-lupa ingat. Dhaif, cepat-cepat demikian. Na'udzubillah. Tidak memiliki sifat tawadhu. Nah, bangga dengan hafalan. Nah, seperti itu. Siapa fulan? Quran aja enggak hafal. Siapa fulan? Hadis ini enggak hafal. Nah, padahal seorang thalibul ilm hendaknya memiliki sifat tawadhu. Setelah hafal, dia kokohkan hafalannya di hadapan para guru yang mutqin untuk mendapatkan penjelasan tentang kandungan-kandungan lafaz daripada apa yang dihafal. Dan ini merupakan kebiasaan salaf. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ketika hendak belajar kepada Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, beliau menghafal dulu kitab Al-Muwatta. Setelah hafal bagaimana beliau? Beliau tetap gurukan ke Imam Malik. Dibaca di hadapan Imam Malik, dijelaskan. Nah ini demikian. Ini penting. Faedah belajar di hadapan guru. Nah, barakallahu fikum. Adalah yang pertama, ada tiga faedah beliau sebutkan. Faedah, antum mungkin hafal. Ini. Banyak orang hafal, dia enggak paham. Banyak orang hafal, dia malah menyimpang, na'udzubillah. Nah. Nah ini, sehingga penting jangan sekedar menghafal tanpa memahamkan di hadapan seorang guru, lebih-lebih di zaman fitnah seperti ini. Maka beliau menyatakan bahwasanya wa talaqqil ilma 'anil asyah yustafadu bidzalika fawaidu iddah, dan mengambil ilmu dari para masyayikh, guru-guru di hadapannya, ini bisa diambil faedah dengannya beberapa faedah. Di antaranya tiga faedah beliau sebutkan. Wahid yang pertama, ikhtisarut tariq, yaitu meringkas jalan meraih ilmu. Maksudnya bagaimana? Fabadalan min an yathaba yulak yuqallibu fi butunil kutub wa yanduru ma huwa al-qawlu rajih wa ma huwa sababu rujhanihi wa ma huwa al-qawlu dha'if wa ma sababu dha'fihi. Nah, kata beliau, sebagai ganti dikala dia harus membolak-balik kitab ini dibuka. Saya ada permasalahan ini apa ya, dibuka, dicari. Oh, ini pendapat-pendapat ini, cari lagi pendapat ini, dia kumpulkan. Ini yang rojih, dari sisi mana perojihannya yang kuat, ini do'if, dari sisi mana, cari jalan sendiri. Nah, coba kalau enggak punya guru, oh nanti saya buka dulu bahas di sini. Oh, bahas di sini. Nah, demikian. Maka yang seperti ini panjang, memang mendapatkan faedah panjang. Namun ternyata, nah, dengan belajar ke hadapan guru, maka kata beliau, fabadalan min dalika kullih, sebagai ganti dari itu, yamuddu ilaihi al-muallim dalika bitariqin sahlin wa yuridu lahu khilaf ahli al-ilmi fil masail ala al-qawlaini aw thalathah ma'a bayanir rajih. Kalau kita belajar kepada guru, duduk di hadapan guru, terlebih yang mungkin dalam hal ini ada dua pendapat, ada tiga pendapat, ini dan yang rajih ini, pegang yang rajih. Yang do'if sudah, oh ketemu yang rajih ini. Nah, lah kalau kita harus, ini dalilnya kuat ya, ini dalilnya kuat. Sebagai contoh, kalau antum ini membaca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim atau sebagian kitab-kitab Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mutawalat, yang panjang, antum baca sendiri, kadangkala bingung membahas suatu masail, mereka objektif bukan subjektif. Sebagian mengatakan wajib dipaparkan dalil dan argumennya. Kita baca sini, oh kuat ini, kuat sudah. Al-qawlu tsani mustahab, pendapat kedua sunnah, dipaparkan dalilnya. Oh kuat ini, kuat. Ya, bingung. Nah, lihatlah sebagian tarik tadi, kita katakan sebagian orang-orang yang berpenyakit, yang dia yang penting menghafal, datang ke maktabah membahas sendiri, akhirnya mengeluarkan. Nah, dia lupa. Dinukilkan pendapat ya, hukum ini adalah sunnah. Lihat kitab Ibnu Qayyim begini begini begini begini. Iya, ini Ibnu Qayyim ini. Padahal Ibnu Qayyim tidak berpendapat demikian. Nah, ini barakallahu fikum, dia lalai berguru. Nah, ternyata terus pendapat dibawakan Ibnu Qayyim sampai akhirnya tahrir, tahqiq. Hukum yang ditulis dan dinyatakan kuat oleh beliau barulah akhir. Lah kadang kita enggak sabar. Segini cuma membahas satu masalah, kira-kira gimana, bertahan atau tidak? Masya Allah, duduk di hadapan guru, iya itu ada khilaf di sini, namun ada tiga pendapat, yang benar ini dengan dalil ini. Oh sudah, mudah enggak? Mudah. Nah, kalau antum gampang ya mungkin sementara pendek, kamus berjalan, ya atau tidak? Nah ini para kalafiklah, ini pentingnya belajar di hadapan para guru. Sehingga dari sini masya Allah pentingnya kita belajar. Tidak cukup hafalan, namun harus di hadapan guru. Sehingga dari sini jangan tertipu dengan mereka para suhafiyun yang kadangkala membawakan pendapat permasalahan sistematis. Ini. Yang benar mana ya? Ternyata penilaiannya subjektif. Menurut saya. Nah, barakallahu fikum, sehingga jangan mencukupi belajar lewat internet, belajar sekedar tadi buku-buku yang enggak jelas. Na'udzubillah. Nah, saya di sini yang kedua tadi. Faedah kedua belajar di hadapan guru adalah sur'atu fil idrak. Cepat kita untuk memahami, mengetahui dan menemukan yakni apa yang kita cari. Nah, ini jelas ya. Jelas kalau hadapan guru. Maka fatalibul ilmi idza kana yaqra'u ala alimin fa innahu yudriku bi sur'ah aktsara mimma law dhahaba yaqra'u fil kutub. Seorang talibul ilmi kalau belajar di hadapan guru, maka sesungguhnya dia akan lebih cepat untuk mendapatkan dan lebih banyak untuk meraih faedah daripada dia membaca kitab sendiri. Bingung antum. Lah, saya sudah belajar bahasa Arab nahwu shorof jos sudah. Artinya apa ya di kitab? Loh, diartikan bahasa kita magel ya. Apa ya di kamus artinya ini? Kok magel ya? Ini apa ya? Tapi ustaznya ngartiknya kok seperti lemes ya. Jadi pas ya. Ya atau tidak? Hah? Yang penting kan sudah bisa bahasa Arab, ngapainlah taklim capek-capek seperti ini. Udah di rumah yang penting saya cukup bisa bahasa Arab, apalagi kalau nahunya nahwu shorofnya salah. Na'udzubillah kalau sampai sukhriya seperti ini. Nah, ingat di sini sur'atul idrak lebih mudah kita. Nah, kenapa demikian? Kata Syekh, li'annahu idza qara'a fil kutubi tamurru 'alaihi al-ibaratul muskilah wal ghamidah. Dikarenakan kalau dia membaca kitab sendiri, kadangkala lewat ada ungkapan kata yang rancu. Karena bahasa Arab kadang contohnya, contoh itu indah. Raghiba. Raghiba ya. Antum enggak cermat. Raghiba fi, raghiba li artinya cinta. Raghiba an artinya benci. Hah? Duh. Ya apa tidak? Satu. Zahaba. Zahaba pergi ya. Zahaba ila berpendapat. Hah? Ya apa tidak? Zahaba an meninggalkan. Loh. Ya apa tidak? Apa ini ya? Ini satu contoh, ini bicara mubtadiin. Nah, dia lihat di kampung kan dia hanya lihat pokoknya zahaba pergi. Zahaba ila pergi ke. Ya apa tidak? Zahaba bi pergi dengan. Bukan, zahaba bi itu membawa. Loh. Nah, misalnya demikian. Ini gimana? Nah, sehingga dengan di hadapan guru akan mudah bagi dia. Ini satu contoh. Kalau yang mudah pun bagi dia ghamid, rancu. Nah, ternyata bagaimana yang susah? Seperti makna-makna hadis yang butuh kita kepada komus, seperti komus al-muhit ataupun nihayah dan yang lainnya, lisanul arab dan seterusnya. Dengan berguru akan cepat. Nah, ini barakallahu fikum. Faedah ketiga, ar-rabtu bainatullabil ilmi wal ulama ar-rabbaniyin. Ini yang lebih pokok. Yaitu adanya ikatan kuat antara tullabul ilmi dan para ulama ar-rabbaniyin. Ulama yang betul-betul membimbing di atas tuntunan yang hak. Ini yang penting. Nah, sehingga di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, lidzalikal qira'atu 'alal ulama ajda wa afdal min qira'atil insan li nafsihi. Oleh karena itu, seorang yang menggurukan kitab di hadapan ulama ini lebih mulia dan lebih afdal daripada membaca dia untuk dirinya sendiri. Ini dua faedah penting yang kita mendapatkan dari beliau. Yang pertama, memiliki hafalan. Jadi kalau alhamdulillah Al-Ustaz Maimun, Ustaz Ridwan hafizahumullah ta'ala perhatian dengan hafalan antum. Kalau pelajaran kita jarang diminta untuk hafalan. Nah, namun ya tadi bukan maknanya antum tidak menghafal, dihafal. Nah, kemudian yang kedua, Kalaupun sudah hafal, jangan menyepelekan belajar di hadapan guru. Karena simatul hizbiyin sekarang, nah, mereka membanggakan hafalan. Al-Khawarij dari zaman dulu dikenal sebagai qurra, orang yang hafal Quran. Nah, namun tidak pernah mengambil ilmu dari sahabat radhiyallahu anhum, apa akhirnya menyimpang bersama hafalan ada pada mereka. Hizbiyin sekarang demikian. Hafalan. Berguru pada masyayikh sunnah. Duduk. Pernah kita duduk di Madinah di hadapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, duduk belajar. Datang seorang mu'tamir dari Indonesia. Kelihatan bagus, bisa bahasa Arab dan seterusnya. Ternyata dia dai, dai hizbi. Duduk, tak ajak kebaikan. Yuk duduk di hadapan Syekh. Duduk. Setelah itu ngobrol, begini cara antum belajar. Iya, kita gurukan. Ketika itu kita belajar Sahih Muslim. Terlalu lama ya akhi. Antum kalau begini sahabat baiknya masuk maktabah, ambil satu pembahasan, antum susun, antum. Oh, demikian caranya. Ketika anak tanya orang ini, siapa guru antum, seterusnya. Oh, kaitannya orang-orang hizbiyin. Masalah-salam al-afiyah. Simat mereka. Ini na'udzubillah min dzalik. Nah, ini diantara faedah penting. Masih ada tersisa di sana beberapa fawaid yang lainnya. Namun waktu yang tidak mencukupi bagi kita untuk bisa mengambil. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kami secara khusus dan bagi muslimin secara umum. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala semata, kekeliruan dari kami, maka kami pun beristighfar kepada Allah untuk kami dan antum semuanya. Dan kami akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.